Dunia ini bukan tempat tinggal, tapi dunia ini tempat meninggal. Dunia ini tempat berjuang. Ada orang yang berjuang mati-matian menuju surga, dan ada orang yang berjuang mati-matian menuju neraka. Kita mau berkorban mati-matian mujahadah menuju surga atau mati-matian menuju neraka. Siapa yang mengamalkan agama dengan sempurna, sempurna imannya, sempurna amalnya, yakinnya tak bercampur dengan kesyirikan, kehidupannya 24 jam ikut sunnah Nabi, pasti orangnya bahagia.